Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1992, buku jilid 2, dimulai dari halaman 319. Kitab Adab Makan. Bab kedua, mengenai apa yang bertambah disebabkan berkumpul dan bersama-sama makan, yaitu 7. Pertama, bahwa tidak memulai mengambil makanan bila bersama dengan orang yang lebih mustahak didahulukan, disebabkan karena tuanya atau lebih keutamaannya. Kecuali dia itu orang yang diikuti, yang dituruti, maka ketika itu seyogyanya tidak melamakan menunggu apabila mereka telah bersiap dan berkumpul untuk makan. Kedua, bahwa tidak berdiam diri ketika makan, karena yang demikian itu adalah sifat orang ajam. Tetapi berbicaralah dengan yang ma'ruf atau hal-hal yang baik, dan bercerita tentang cerita orang-orang soleh mengenai makanan dan lainnya. Ketiga, bahwa berperasaan halus dengan temannya pada pinggan makanan, maka tidaklah ia bermaksud makan melebihi daripada yang dimakan temannya. Karena yang demikian itu haram. Kalau tidak bersesuaian dengan kerelaan temannya, manakala makanan itu berkongsi. Tetapi seyogyalah bermaksud melebihkan teman dan tidak memakan 2 tamar sekali, kecuali apabila mereka berbuat demikian atau telah memperoleh keizinan dari mereka. Kalau dilihatnya temannya sedikit makan, maka hendaklah dirajinkan dan digembirakan teman itu kepada makan, serta dikatakan kepadanya, makanlah. Dan tidaklah dilebihkan mengatakan, makanlah itu dari 3 kali. Karena yang demikian itu sudah merupakan paksaan dan berlebih-lebihan. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila ditujukan perkataan kepadanya tentang sesuatu 3 kali, maka tidak diulangi lagi sesudah 3 kali itu. Dan adalah ia Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulangi perkataan 3 kali. Dirawikan Al-Bukhari dari Anas. Maka tidaklah termasuk adab melebihkan dari 3 kali itu. Adapun memaksakan teman dengan makan, maka dilarang. Berkata Hasan bin Ali radhiyallahu an, makan itu adalah lebih mudah daripada dipaksakan kepadanya. Keempat, bahwa ia tidak memerlukan temannya sampai mengatakan kepadanya, makanlah. Berkata sebagian orang yang ahli ilmu kesopanan, sebaik-baik orang makan ialah yang tidak memerlukan temannya mencarinya untuk makan dan menghilangkan dari temannya itu kewajiban berkata-kata atau membujuknya dengan kata-kata untuk makan. Dan tidak wajarlah meninggalkan dia memakan sesuatu yang disukai lantaran dilihat orang yang lain kepadanya. Karena yang demikian itu adalah tingkah laku yang dibuat-buat atau tasanu. Tetapi berlakulah menurut yang biasa dan tidak berkurang sedikitpun dari kebiasaannya waktu sendirian. Tetapi hendaklah membiasakan dirinya dengan adab sopan yang baik ketika sendirian, sehingga tidak memerlukan kepada berbuat-buat ketika makan bersama. Ya, kalau ia menyedikitkan makanannya karena mengutamakan bagi kawan-kawannya dan memperhatikan nya untuk mereka ketika memerlukan kepada yang demikian, maka itu adalah baik. Kalau ia menambah makan dengan niat menolong dan menggerakkan kesungguhan orang banyak kepada makan, maka tiada mengapa. Bahkan itu baik. Adalah Ibnu Mubarak mengemukakan tamar basah yang bagus pada teman-temannya, seraya berkata, barang siapa mau makan lebih banyak, niscaya aku berikan kepadanya sedirham tiap-tiap sebiji yang dimakannya. Lalu ia menghitung biji-biji itu dan diberikannya uang dirham kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan biji menurut jumlah bilangannya. Yang demikian itu adalah untuk menghilangkan malu dan menambahkan kegembiraan untuk melapangkan dada. Berkata Ja'far bin Muhammad radhiyallahu an, yang paling saya sayangi dari kawan-kawanku ialah yang lebih banyak makan dan yang lebih besar suap. Dan yang paling berat kepadaku ialah orang yang memerlukan aku kepada mengadakan perjanjian dengan dia tentang makan. Semuanya itu adalah ditujukan untuk bersikap menurut kebiasaan dan meninggalkan berbuat-buat. Berkata Ja'far radhiyallahu an pula, nyatalah kebagusan berkasih sayang antara seorang dengan temannya, yaitu dengan bagus makannya di rumahnya. Kelima, bahwa membasuh tangan pada tempat cuci tangan tidak mengapa. Dan boleh berdahak ke dalam tempat cuci tangan itu kalau ia makan sendirian. Dan kalau makan bersama orang lain, maka tidak wajarlah berbuat yang demikian itu. Apabila disuguhkan tempat cuci tangan kepadanya oleh orang lain karena menghormatinya, maka hendaklah diterimanya. Anas bin Malik dan Sabit Al-Banai radhiyallahu an berkumpul pada suatu tempat makan. Lalu Anas menyuguhkan tempat cuci tangan kepada Sabit, maka Sabit menolak. Lalu berkata Anas, apabila Tuhan dimuliakan oleh teman Tuhan, maka terimalah kemuliaan itu, jangan ditolak. Karena dia itu memuliakan Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan bahwa Harun Ar-Rasyid mengundang Abu Ma'awiyah Ad-Dharir, lalu Harun Ar-Rasyid menuangkan air ke atas tangan Abu Ma'awiyah pada tempat cuci tangan. Setelah selesai, lalu bertanya Harun Ar-Rasyid, wahai Abu Ma'awiyah, tahukah Tuhan siapa yang menyiram tangan Tuhan itu? Maka menjawab Abu Mu'awiyah, tidak. Lalu menyambung Harun Rasid, disiramkan oleh Amirul Mukminin. Maka berkata Abu Mu'awiyah, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Tuanku memuliakan dan mengagungkan ilmu. Maka Tuanku diagungkan oleh Allah dan dimuliakannya, sebagaimana Tuanku memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Dan tiada mengapa berkumpul membasuh tangan pada satu tempat cuci tangan pada suatu ketika. Karena itu adalah lebih mendekatkan pada merendahkan diri dan menjauhkan daripada lama menunggu. Kalau tidak mereka berbuat dan demikian, maka tidak wajarlah dituangkan air masing-masing. Tetapi dikumpulkan air dalam suatu tempat cuci tangan, karena bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kumpulkan air sembahyangmu, niscaya dikumpulkan oleh Allah akan perceraianmu. Diriwayatkan Al-Qudai dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan dengan hadis ini ialah yang di atas tadi. Khalifah Umar bin Abdul Aziz menulis surat ke kota-kota besar yang isinya, jangan diangkat tempat cuci tangan dari hadapan orang banyak, kecuali sudah penuh. Dan janganlah kamu menyerupai dengan orang ajam atau bukan Arab. Berkata Ibnu Mas'ud, berkumpullah membasuh tangan pada suatu tempat cuci tangan, dan janganlah berbuat kebiasaan menurut kebiasaan orang-orang ajam. Pelayan yang menuangkan air ke atas tangan orang yang makan dipandang makruh oleh sebagian ulama, bahwa pelayan itu dengan berdiri. Dan lebih disukai ia itu duduk, karena lebih mendekati kepada tawadhu atau merendahkan diri. Dan sebagian mereka memandang makruh secara duduk. Diriwayatkan bahwa dituangkan air ke tangan seorang yang duduk oleh seorang pelayan yang duduk. Lalu bangunlah orang yang dituangkan air ke atas tangannya. Maka ia ditanyakan, mengapa Anda bangun? Lalu ia menjawab, salah seorang dari kita haruslah berdiri. Dan ini adalah lebih utama karena memudahkan penuangan air dan membasuh. Dan lebih mendekati kepada tawadhu orang yang menuangkan. Dan apabila pelayan itu mempunyai niat yang baik pada pelayanan itu, maka ketekunannya pada pelayanan tidak adalah padanya kesombongan, karena kebiasaan berlaku dengan demikian. Jadi, pada tempat mencuci tangan itu terdapat 7 adab kesopanan, bahwa tidak meludah ke dalamnya, bahwa didahulukan orang yang diikuti atau yang menjadi ikutan orang banyak dengan tempat cuci tangan, bahwa diterima kehormatan dengan penyuguhan tempat cuci tangan itu, bahwa diedarkan tempat cuci tangan itu ke sebelah kanan, bahwa berkumpul padanya orang banyak, bahwa dikumpulkan air ke dalam tempat cuci tangan itu, bahwa pelayan itu berdiri, bahwa diludahkan air dari mulut dan dilepaskan ke tempat cuci tangan itu dari tangannya dengan pelan-pelan, sehingga tidak terpercik ke atas lantai dan teman-temannya. Dan hendaklah disiram air oleh tuan rumah sendiri ke atas tangan tamunya. Begitulah diperbuat oleh Imam Malik dengan As-Syafi'i radhiyallahu an pada permulaan tibanya kepada Imam Malik. Dan Imam Malik itu berkata, "Jangan menggundahkan Anda dengan apa yang Anda lihat daripadaku. Penghormatan kepada tamu itu wajib." Keenam, bahwa tidak memandang kepada teman-temannya dan tidak mengintip mereka makan. Lalu mereka malu dengan demikian, tetapi hendaklah memicingkan mata dari teman-teman dan berbuatlah untuk diri sendiri. Dan jangan menyelesaikan makan sebelum teman-teman apabila mereka itu malu makan sesudahnya. Tetapi ulurkanlah tangan dan peganglah makanan dengan tangan, serta ambillah sedikit-sedikit, sehingga mereka itu siap makan. Kalau sedikit makan, berhentilah dulu pada permulaan, dan sedikitkan makan, sehingga apabila mereka itu memakan secara meluas, lalu makan bersama mereka pada penghabisan. Begitulah diperbuat oleh kebanyakan sahabat radhiyallahu an. Kalau tidak turut makan disebabkan sesuatu hal, maka hendaklah meminta maaf pada mereka untuk menghilangkan malu dan dari mereka. Ketujuh, bahwa tidak diperbuat apa yang dipandang jijik oleh orang lain. Maka janganlah digerak-gerakkan tangan pada piring makan, dan janganlah ditundukkan kepada kepala kepadanya ketika memasukkan suap ke dalam mulut. Apabila dikeluarkan sesuatu dari mulutnya, hendaklah dipalingkan muka dari makanan dan diambilkannya dengan tangan kiri. Dan jangan dimasukkan suap yang berlemak ke dalam cuka, dan jangan dimasukkan cuka ke dalam makanan yang berlemak, karena kadang-kadang tidak disukai oleh orang lain. Dan suap yang dipotongnya dengan giginya, janganlah dibenamkan sisanya ke dalam kuah dan cuka. Dan janganlah berkata-kata dengan apa yang mengingatkan orang kepada yang jijik. Bab ketiga, mengenai adab menyuguhkan makanan kepada teman-teman dan pengunjung-pengunjung. Menyuguhkan makanan kepada teman-teman adalah padanya banyak keutamaan. Berkata Ja'far bin Muhammad radhiyallahu anhu, apabila kamu duduk bersama teman-teman pada suatu hidangan, maka lamakanlah duduk itu, karena itu adalah saat yang tidak diperhitungkan kepadamu daripada umurmu. Berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, tiap-tiap perbelanjaan yang dibelanjakan oleh seseorang pada dirinya, kepada ibu bapaknya, lalu kepada orang-orang bawahannya, maka diperhitungkan itu kepadanya, kecuali perbelanjaan oleh seseorang kepada teman-temannya tentang makanan. Maka Allah malu menanyakan tentang itu. Inilah serta apa yang tersebut dari hadis-hadis mengenai memberikan makanan itu. Berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasalah para malaikat mendoa kepada seorang dari kamu selama hidangannya terletak di hadapannya sehingga diangkatkan. Diriwayatkan At-Tabarani dari Aisyah. Diriwayatkan dari setengah ulama Khurasan bahwa ia menyuguhkan kepada teman-temannya makanan yang banyak yang tidak sanggup mereka makan semuanya. Ulama itu mengatakan, sampai kepada kami dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, bahwa teman-teman itu apabila mengangkat tangannya dari makanan, niscaya tidak diadakan hitungan amal atau tidak dihisab orang yang memakan sisanya. Maka saya menyukai memperbanyakkan apa yang akan saya suguhkan kepada tuan-tuan supaya dapat kami memakan sisanya itu. Pada suatu hadis tersebut, tidak diadakan hisab amal akan hamba atau hamba Allah atau seseorang atas apa yang dimakannya bersama teman-temannya. Karena itulah sebagian mereka memakan banyak bersama orang ramai dan memakan sedikit apabila makan sendirian. Dan pada hadis tersebut, tiga perkara yang tiada dihisab atau diperhitungkan akan seorang hamba Allah padanya, yaitu makanan yang dimakan waktu sahur, makanan yang dimakan ketika berbuka, dan makanan yang dimakan bersama saudara-saudara atau teman-teman. Berkata Ali radhiyallahu anhu, lebih saya sukai mengumpulkan teman-teman pada suatu gantang makanan daripada aku memerdekakan seorang budak. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, setengah dari tanda kemurahan hati seseorang ialah membaguskan perbekalannya dalam perjalanan dan memberikannya kepada teman-temannya. Dan para sahabat radhiyallahu anhu itu berkata, berkumpul memakan makanan adalah setengah dari perangai mulia. Mereka diridhoi oleh Allah kiranya mereka berkumpul pada pembacaan Al-Quran dan mereka tiada berpisah kecuali daripada merasakan makanan. Ada ulama yang mengatakan bahwa berkumpul bersama teman-teman pada makanan yang mencukupi serta bersuka-sukaan dan berjinak-jinakan hati, tidaklah itu termasuk dunia yang sia-sia. Tersebut pada hadis, Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya pada hari kiamat, Hai anak Adam, aku lapar, lalu engkau tidak memberikan makanan kepadaku. Lalu menjawab hamba itu, bagaimana aku memberikan makanan kepada engkau, sedang engkau adalah Tuhan, sarwa sekalian alam. Maka menjawab Allah Ta'ala, telah lapar saudaramu yang muslim, lalu tidak engkau berikan makanan kepadanya. Kalau engkau telah memberikan makanan kepadanya, maka adalah engkau telah memberikan makanan kepadaku. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila datang kepadamu orang berkunjung, maka muliakanlah dia. Diriwayatkan Al-Haraiti dari Anas. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesudah dalam surga itu ada kamar-kamar yang kelihatan lahirnya dari dalam batinnya dan kelihatan batinnya dari zahirnya. Kamar-kamar itu adalah untuk orang-orang yang berkata lemah lembut, memberikan makanan kepada orang yang mengerjakan sholat pada malam hari di mana manusia lain sedang tidur. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ali. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kamu ialah orang yang memberikan makanan kepada orang. Diriwayatkan Ahmad dan Al-Hakim dari Suhaib. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa memberi makanan kepada saudaranya sehingga mengenyangkannya dan memberi minuman sampai hilang hausnya, niscaya ia dijauhkan oleh Allah Ta'ala dari neraka sejauh 7 parit besar, di mana di antara 2 parit itu sejauh perjalanan 500 tahun. Adapun adab kesopanan, maka sebagiannya tentang masuk dan sebagainya tentang penyuguhan makanan. Adapun masuk, maka tidaklah dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menuju ke tempat orang yang sedang menanti waktunya makanan. Lalu masuk waktu makan itu. Karena yang demikian termasuk hal yang tiba-tiba dan telah dilarang dari yang demikian. Berfirman Allah Ta'ala, La tatakhulu buyutan nabiyyi ilan yu'zanalakum ila ta'amin ghoiro fatirina ina. Artinya, janganlah kamu masuk ke dalam rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menanti-nanti makanan masak. Surat Al-Ahzab ayat 53. Yakni menunggu waktunya dan masaknya pada satu hadis tersebut. Barang siapa berjalan kepada makanan di mana dia tidak diundang kepadanya, maka sesungguhnya ia berjalan ke situ sebagai orang fasik dan menunggu dan kebetulan didapatinya orang-orang itu sedang makan, maka janganlah ia makan sebelum diizinkan kepadanya. Apabila dikatakan kepadanya, makanlah, maka hendaklah ia melihat dahulu. Kalau diketahuinya bahwa mereka mengatakan itu berdasarkan kasihan untuk menolongnya, maka hendaklah ia menolong orang itu untuk memperoleh pahala. Artinya ia makan. Dan kalau mereka itu mengatakan yang demikian karena malu, maka tidak sewajarnyalah ia makan. Tetapi sewajarnyalah ia mencari alasan untuk tidak makan. Apabila ia lapar, lalu menuju kepada sebagian temannya untuk meminta makanan, dan ia tidak menunggu waktu makan, maka tiadalah mengapa yang demikian. Rasulullah SAW, Abu Bakar RA, dan Umar RA menuju ke rumah Abil Haitham bin At-Taihan dan Abi Ayyub Al-Ansari untuk memperoleh makanan yang akan dimakan. Dan mereka itu semuanya lapar dan masuk ke rumah teman. Dalam hal yang seperti ini adalah menolong orang muslim itu sendiri untuk memperoleh pahala, memberi makanan kepada orang. Dan itu adalah adat kebiasaan salaf atau ulama-ulama terdahulu. Adalah Aun bin Abdullah al-Mas'udi, mempunyai 360 teman. Ia berkeliling kepada mereka dalam setahun, dan orang lain mempunyai 30 teman. Ia berkeliling kepada mereka dalam sebulan. Dan orang lain pula mempunyai 7 orang teman, di mana ia berkeliling kepada mereka dalam seminggu. Maka adalah teman-teman itu yang diketahui mereka sebagai ganti dari usaha yang diusahakan mereka. Dan bangunnya teman-teman itu dengan maksud memperoleh keberkatan adalah ibadah bagi mereka. Kalau ia masuk dan tidak mendapati yang punya rumah, dan ia percaya dengan persahabatannya dan mengetahui dengan kegembiraannya apabila ia makan dari makanannya, maka bolehlah ia makan tanpa izin yang punya rumah itu. Karena dimaksudkan dengan keizinan, ialah rela lebih-lebih lagi mengenai makanan. Dan urusannya adalah berdasarkan kepada kesanggupan. Maka banyaklah orang yang menegaskan dengan keizinannya serta bersumpah-sumpah, padahal ia tidak setuju. Maka dalam hal ini, memakan makanannya adalah makruh. Dan banyaklah orang yang tidak ada di rumahnya yang tidak memberi izin, di mana memakan makanannya adalah amat disukai. Berfirman Allah Ta'ala, "Ausodikikum," artinya atau rumah kawanmu. Surat An-Nur ayat 61. Rasulullah SAW masuk ke rumah Burairah dan memakan makanannya, sedang Burairah itu tidak ada di rumah. Dan adalah makanan itu termasuk sedekah. Seraya Nabi SAW bersabda, "Telah sampailah sedekah pada tempatnya." Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Dan adalah yang demikian, karena diketahui oleh Nabi SAW akan kesenangan hati Burairah itu dengan demikian. Karena itulah diperbolehkan masuk rumah orang lain tanpa izin, karena dirasa cukup dengan mengetahui keizinannya. Kalau tidak diketahui, dirasa cukup dengan mengetahui keizinannya. Kalau tidak diketahui keizinannya itu, maka tidak boleh tidak daripadanya meminta keizinan lebih dulu. Kemudian baru boleh masuk. Dan adalah Muhammad bin Wasi dan sahabat-sahabatnya masuk ke rumah Al-Hasan, lalu memakan apa yang didapatinya tanpa izin. Al-Hasan masuk dan melihat yang demikian itu, maka amatlah menggembirakan, seraya berkata, "Beginilah kita adanya." Diriwayatkan dari Al-Hasan radhiyallahu anhu bahwa dia sedang berdiri memakan buah-buahan kepunyaan seorang penjual buah-buahan di pasar, di mana diambilnya dari keranjang ini buah tin dan dari keranjang itu buah tamar kering. Lalu berkata Hisam kepadanya, "Apakah yang tampak bagimu, hai Abu Sa'id, tentang warak?" di mana engkau memakan harta orang tanpa izinnya. Maka menjawab Al-Hasan, hai orang bodoh, bacalah kepadaku ayat makan atau ayat Al-Quran yang menerangkan tentang makan. Lalu Hisam membacanya sampai kepada firman Allah Ta'ala, au sadiqikum, artinya atau kawanmu. Surat An-Nur ayat 61. Maka bertanya Hisam, siapa kawan itu, wahai Abu Sa'id? Menjawab Al-Hasan, yaitu orang yang senang kepadanya jiwa dan tenteram kepadanya hati. Satu golongan pergi ke rumah Sufyan Ats-Tsauri, lalu mereka tiada mendapati di rumah. Maka mereka membuka pintu dan menempati tempat hidangan, serta terus memakannya. Kemudian masuk Ats-Tsauri seraya berkata, kamu memperingatkan aku akan budi pekerti orang-orang terdahulu atau orang-orang salaf. Begitulah mereka itu adanya. Suatu kaum mengunjungi sebagian tabi'in yang tak ada padanya apa yang akan disuguhkan kepada kaum itu. Lalu tabi'in tadi pergi ke rumah sebagian temannya, tetapi tiada diperolehnya teman itu di rumah. Lalu terus ia masuk, seraya dilihatnya seperiuk yang telah dipakai untuk pemasakan, kepada roti yang telah dibuat, dan kepada yang lain-lain. Semuanya lalu dibawanya, kemudian disuguhkan kepada teman-temannya, seraya berkata, makanlah. Kemudian datang yang punya rumah, lalu melihat tidak ada apa-apa lagi. Maka diterangkan kepadanya oleh orang yang melihat peristiwa itu, telah diambil oleh si Anu. Lalu menjawab yang punya, sesungguhnya ia telah berbuat yang baik. Sewaktu bertemu yang punya makanan itu dengan yang mengambil, lalu mengatakan, wahai temanku, kalau saudara-saudara itu kembali lagi, maka kembali pulalah engkau mengambil makanan itu untuk mereka. Inilah adab kesopanan masuk. Adapun adab kesopanan penyuguhan makanan, ialah pertama-tama meninggalkan pemaksaan diri atau takalluf dan menyuguhkan apa yang ada saja. Kalau belum tersedia apa-apa dan tidak mempunyai, maka janganlah berhutang untuk itu, karena akan menyusahkan pada dirimu. Kalau ada tersedia, tetapi ia sendiri memerlukannya untuk dimakannya sendiri, dan tidak memungkinkan untuk disuguhkan, maka sedialah tidak disuguhkan. Datang sebagian mereka kepada seorang zuhud yang sedang makan. Maka ia berkata, orang zuhud itu, kalau bukanlah makanan ini aku peroleh dengan utang, niscaya akan aku berikan sebagian kepadanya, kepadamu. Berkata sebagian salaf mengenai penafsiran takalluf, yaitu, engkau berikan makanan kepada temanmu apa yang tidak engkau makan sendiri, tapi engkau maksudkan untuk menambahkan kebagusan dan kenilaian makanan itu dengan temanmu. Al-Fudha berkata, sesungguhnya dengan takalluf itu manusia berputus hubungan silaturahim satu sama lain, di mana salah seorang dari mereka memanggil temannya, lalu secara takalluf menyediakan makanan kepada teman itu. Maka dengan cara yang demikian memutuskan teman itu daripada kembali lagi kepadanya. Berkata sebagian mereka, tiada aku peduli siapa yang datang kepadaku dari teman-temanku. Sesungguhnya aku tiada bertakalluf baginya, tetapi aku dekatkan apa yang ada padaku. Kalau aku bertakalluf baginya, sesungguhnya aku benci akan kedatangannya dan aku pesan padanya. Berkata sebagian mereka, aku masuk ke tempat salah seorang temanku, lalu ia bertakalluf bagiku. Maka aku katakan padanya, sesungguhnya janganlah engkau makan ini sendirian, dan aku tidak engkau berikan. Maka bagaimanakah keadaan kita apabila kita berkumpul lalu kita memakannya? Ada kalanya engkau membuang takalluf ini atau aku putuskan, tidak datang-datang lagi. Lalu dihilangkannya takalluf itu, dan tetaplah pergaulan kami disebabkan yang demikian. termasuk dalam takaluf ialah menyuguhkan segala yang ada padanya, maka yang demikian itu merusakkan keluarganya dan menyakitkan hati mereka. Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki mengundang Ali radhiyallahu an, maka Ali menjawab, aku akan memperkenankan undanganmu dengan 3 syarat. Tidak engkau masukkan sesuatu dari pasar, tidak engkau simpan apa yang di dalam rumah, dan tidak engkau merusakkan keluargamu. Adalah sebagian mereka menyuguhkan semua yang ada dalam rumahnya, tidak ditinggalkannya suatu pun, melainkan dihidangkannya. Sebagian mereka berkata, kami masuk ke rumah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Lalu beliau menyuguhkan kepada kami roti dan juga seraya berkata, jikalau bukanlah kita dilarang dari takaluf, niscaya aku bertakaluf untukmu.